Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajrid As-Sharih karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah taala, Mukhtasar Sahih Bukhari, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-18. Masih pada Kitabul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, dari sahabat Ubadah ibn Samit, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa haulahu isabatun min ashabi, dan di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok dari sahabatnya. Isabah itu adalah kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 40. Itu namanya isabah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, dan di sekitar beliau ini ada beberapa rombongan dari para sahabat Nabi, sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'an, bayatlah aku. Bayat artinya adalah janji setia, ya, janji setia. Ala alla tusyriku billahi syai'an, janji untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, apapun, baik malaikat, nabi, jin, wali dan sebagainya. Karena syai'an di sini apa? Nakirah dalam konteks nahi. Ya, apabila isim nakirah jatuh setelah nafi atau nahi, maka itu menunjukkan apa? Umum. Ya, menunjukkan umum. Bai'atlah aku untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun dan apapun. Wala tasriku, dan janganlah kalian mencuri. Wala taznu, dan janjilah kalian untuk tidak berzina. Mencuri dosa besar, berzina dosa besar. Wala taqtulu auladakum, dan untuk tidak membunuh anak-anak kalian. Karena orang-orang jahiliyah dahulu biasa membunuh anak-anak, ya, terutama anak perempuan. Aulad dalam bahasa Arab itu mencakup laki dan perempuan. Ya. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan janganlah kalian membuat kebohongan, ya, yang kalian buat-buat antara tangan kalian dan kaki kalian. Yani larangan untuk apa? Berdusta atau membuat tuduhan-tuduhan palsu. Wala ta'su fi ma'rufin, dan janganlah kalian memaksiati, bermaksiat, fi ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini isi baiatnya yang disebut dengan baiatun nisa, karena pada dasarnya baiat ini diberikan kepada atau janji setia untuk para wanita, tapi diantara mereka adalah para laki-laki juga. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat para sahabatnya janji setia untuk tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, terutama membunuh anak-anak, dan tidak ya membuat kedustaan, tuduhan-tuduhan palsu, dan tidak memaksiati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ma'ruf, dalam kebaikan. Ya, faman wafa minkum fa'ajruhu 'alallah. Barang siapa di antara kalian yang menepati isi baiat ini, dia melaksanakannya, maka pahalanya ya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni akan mendapatkan apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an. Adapun barang siapa yang melakukan salah satu dari ya isi baiat tadi, melanggar ya, melanggar, misalkan dia mencuri, berzina atau membunuh ya, fa'uqiba fid dunya, lalu dia dihukum di dunia, mencuri misalkan dipotong tangannya, berzina, dirajam atau dicambuk ya, fahuwa kafaratul lahu, maka hukuman tersebut adalah pelebur dosa baginya. Ya. Oleh karenanya, ini menunjukkan kepada kita satu faedah penting, bahwa hudud, hukuman-hukuman ya, hukuman-hukuman di dalam Islam, hukuman bagi pezina, hukuman bagi pencuri, itu adalah termasuk pelebur dosa, penghapus dosa. Wa man asaba min dzalika syai'an summa satarahu wa. Adapun barang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, summa satarahu wa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi aibnya. Karena aib itu atau dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kadang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang juga ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kasih sayang Allah kepadanya. Fahuwa ila Allah, maka urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a afa anhu. Jika Allah berkehendak, Allah akan memaafkannya. Wa in syaa'a aqabahu. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan menghukumnya, menyiksanya. Fabayya'nahu ala dzalik, maka kami, kata Ubadah ibn Shamit, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas hal itu. Ya, apa? Membaiat untuk tidak berbuat syirik, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, ya, tidak membuat kedustaan, tuduhan-tuduhan palsu, tidak menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Ya. Baik. Hadis ini ayyuhal ikhwah memberikan kepada kita faedah. Pertama, faedah bantahan kepada orang-orang khawarij yang mengkafirkan ya pelaku dosa besar. Karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan. Dia mengatakan, perhatikan di akhirnya, barang siapa yang melakukan kemaksiatan kemudian Allah tutup aibnya, maka urusannya kepada Allah. Bisa jadi Allah mengampuni, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksanya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa selain dosa syirik, ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seorang hamba, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Ya, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah ya, bahwa al-hudud, hukuman-hukuman di dalam syariat itu adalah pelebur dosa. Jadi kalau ada orang yang berzina kemudian dirajam, maka itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditegakkannya hukuman tersebut kepadanya. Kalau orang mencuri kemudian dipotong tangannya, itu adalah pelebur ya dosa-dosa. Ya. Nah, ini madhab jumhur ulama. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah disyariatkannya baiat, ya, janji setia kepada para pemimpin. Dan baiat atau janji setia kepada pemimpin itu terbagi menjadi dua. Ada baiat yang sunnah yang disyariatkan, ya, yaitu janji setia kepada pemimpin yang sah. Dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti kalau kita sekarang baiat atau janji setia kepada pemimpin negeri ini, ya, untuk taat, tidak memberontak, ya, melaksanakan perintah-perintahnya selagi bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah baiat yang disyariatkan. Baiat yang kedua adalah baiat yang bid'ah, ya, baiat yang diberikan kepada selain pemimpin yang sah, pemimpin-pemimpin gadungan. Ya, sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah bayangan. Ya. Nah, pemimpin-pemimpin yang katanya punya negara di bawah tanah, misalkan. Padahal sejengkal tanah pun mereka tidak punya. Ya, pemimpin-pemimpin dalam kelompok-kelompok. Ya, kelompok-kelompok, ya, seperti yang ada pada kelompok-kelompok yang sesat. Ya, maka ini adalah baiat yang bid'ah. Ini baiat yang bid'ah. Baiat itu hanya diberikan kepada pemimpin yang sah, imam yang sah, yang tertinggi. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad, siapakah pemimpin yang harus dibaiat? Ya, beliau mengatakan, pemimpin yang semua rakyat mengatakan dialah pemimpin. Ya, kalau misalkan di Indonesia, orang kalau ditanya siapa ya presiden Indonesia, semuanya orang akan tahu. Ya, dialah presiden kita. Gak ada yang kemudian menyebut, oh, misalkan Amir kita adalah Fulan, padahal dia bukan presiden. Ya, gak ada yang kenal sama dia. Ini bukan baiat, ini baiat yang bid'ah. Taib. Selanjutnya, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku ay yakuna khairu malil muslimi ghanaman. Hampir saja harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing. Yattabi'u biha sya'afal jibal. Di mana dia ya memelihara kambing tersebut di ya puncak-puncak gunung. Wa mawaqi'al qatr. Dan di lembah-lembah yang turun hujan kepadanya. Yafirru bidinihi minal fitan. Seorang lari dengan agamanya dari fitnah. Dan makna hadis ini, hampir saja akan datang suatu zaman di mana harta terbaik seorang muslim adalah kambing yang dia rawat di tempat yang jauh dari keramaian, di puncak-puncak gunung, di lembah-lembah, untuk lari mempertahankan agamanya. Yakni Nabi SAW mengisyaratkan bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana lebih baik bagi seorang itu adalah menjauh, menyendiri, karena dahsyatnya fitnah-fitnah, dahsyatnya fitnah-fitnah. Taib. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ayyul ahwah, adalah bahwa kewajiban bagi seorang muslim adalah untuk menjaga agamanya. Menjaga agamanya sebelum menjaga dunianya. Kekayaannya. Menjaga popularitasnya, menjaga jabatannya. Yang paling penting bagi seorang muslim, yang paling mahal bagi seorang muslim adalah menjaga apa? Agamanya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika nanti datang suatu zaman yang banyak fitnahnya, lebih baik bagi seorang muslim adalah apa? Lari ke tempat yang jauh, yang aman dari syubhat-syubhat, mendingan dia apa? Memelihara kambing, sekedar bisa hidup, daripada dia di keramaian tetapi rusak akidahnya, rusak imannya. Ini yang disebut oleh para ulama tentang masalah al-uzlah. Al-uzlah yaitu apa? Menyendiri. Menyendiri dari keramaian, dari interaksi dengan manusia, di mana seorang tidak bisa mempertahankan imannya, seorang tidak bisa mempertahankan akidahnya karena banyaknya fitnah-fitnah dan kekacauan. Dan pendapat yang benar dalam masalah uzlah adalah bahwa hal itu adalah relatif. Jadi tidak bisa dipukul rata. Bagi seorang yang bisa mempertahankan agamanya walaupun banyak fitnah, tapi dia bisa mempertahankan agamanya, dia bisa berdakwah, dengan interaksi dengan manusia, dia lebih baik manfaatnya, maslahatnya, maka tidak mengapa. Dia tetap berinteraksi dengan manusia. Tapi jika dia menyendiri, itu lebih baik bagi dia, lebih selamat bagi agamanya, daripada dia berinteraksi dengan manusia, dia malah tidak bisa menjaga agamanya, maka uzlah lebih baik. Dan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Khattabi menulis sebuah buku tentang masalah al-uzlah ini. Kesimpulannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah tergantung berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung kepada maslahat dan mafsadatnya. Dan di antara ucapan yang menarik yang beliau katakan adalah, beliau mengatakan al-uzlatu bi ghairi ainil ilmi zallah wa bi ghairi za'iz zuhdi illa. Paham ya? Perhatikan kata al-uzlah. Ain, za, lam, tak marbutah. Al-uzlah itu menyendiri. Beliau mengatakan al-uzlah, al-uzlah, jika tanpa ainil ilmi, tanpa ilmu. Al-uzlah, dihilangkan ainnya, yang bermakna tanpa ilmu, maka tinggal apa? Zallah. Zallah artinya kesalahan, kekeliruan. Uzlah menyendiri tanpa ilmu, maka itu adalah apa? Kesalahan, kekeliruan, ketergelinciran. Wa min ghairi za'iz zuhdi, kalau tanpa za' yang bermakna zuhud, maka itu adalah illah. Illah apa? Cacat. Artinya uzlah bukan terpuji secara mutlak, tapi ada syarat-syaratnya. Dia butuh ilmu, ya, keikhlasan, bukan karena ambisi-ambisi dunia, ya. Percuma kita misalkan uzlah, tapi ya dalam kesendirian kita, kita melakukan kesyirikan, kebid'ahan, ya, kita rakus terhadap dunia di sana, maka itu tidak ada manfaatnya. Baik. Intinya maksud dari hadis ini adalah apa? Ya, seorang hendaknya menjaga apa? Agamanya, imannya dari fitnah-fitnah. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum amarahum minal a'mali bima yutiqun. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Aisyah ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan zina yang dilancarkan oleh orang-orang munafik. Semoga Allah meridainya. Qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amarahum, apabila memerintahkan mereka, yaitu para sahabatnya, amarahum minal a'mali bima yutikun, maka beliau memerintahkan mereka dengan amalan-amalan yang mereka mampu, yakni amalan-amalan yang disanggupi oleh para sahabat, bukan amalan-amalan yang memberatkan mereka, karena agama Islam ini agama yang mudah. Inna hadad dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebani apa yang di luar kemampuan hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan manusia. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah di manapun bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Qalu, kata para sahabat, inna lasna ka hayatika ya Rasulullah. Kita ini enggak seperti Anda wahai Rasulullah. Inna Allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, ya, dan yang akan datang. Ya. Fayaghdhabu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Hatta yu'rafal ghadabu fi wajhi. Sampai-sampai ya dari raut wajahnya Rasulullah bisa diketahui bahwa beliau sedang apa? Marah. Orang kalau marah itu kan bisa dilihat dari wajahnya. Ya, antum bisa ngelihat teman antum lagi marah apalagi senang, dari raut wajahnya sudah kelihatan. Ya. Nah, para sahabat melihat raut wajah Rasulullah, ya, mengenal bahwa itu Nabi SAW sedang apa? Marah. Summa yaqul, kemudian Nabi mengatakan, inna atqakum wa a'lamukum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling berilmu di antara kalian adalah saya. Yakni para sahabat Nabi SAW, ya, seakan-akan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, ya, kita ini enggak seperti Anda. Anda kan enak. Sudah dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang, sehingga enggak perlu banyak amal saleh karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini kan enggak ada apa? Enggak ada jaminan." Makanya ya, para sahabat ini pengen semangat yang melebihi ibadahnya Rasulullah SAW, ya, yang melebihi batas dari Rasulullah SAW. Makanya dalam riwayat yang lain, ya, pernah disebutkan ada seorang sahabat yang datang kepada rumah-rumah istri Nabi SAW bertanya tentang ibadahnya Nabi. Ya, kemudian beliau, mereka mengatakan, wah, itu Nabi SAW pantas amalnya seperti itu, gak terlalu banyak. Kenapa? Karena beliau itu sudah diampuni. Adapun kita gak sama seperti beliau. Akhirnya apa? Yang satu mengatakan, saya akan sholat malam terus, gak bakalan tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya akan puasa terus, gak bakalan berbuka. Yang satu lagi mengatakan saya akan menjomblo terus, enggak bakalan nikah. Ya, untuk lebih fokus di dalam ibadah lebih daripada Rasulullah. Ya, Rasulullah yang udah dijamin aja ya segitu. Kita belum ada jaminan, harusnya lebih. Nah, begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kenapa? Beliau mengatakan, "Saya yang paling bertakwa di antara kalian, saya yang paling berilmu di antara kalian." Ya, maka semestinya saya yang lebih banyak beramal saleh. Karena orang kalau lebih bertakwa, lebih berilmu, maka amalnya lebih apa? Baik. Enggak ada yang lebih baik, enggak ada yang lebih bertakwa, enggak ada yang lebih berilmu, enggak ada yang lebih semangat di dalam amal ibadah melebihi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah hendaknya bagi seorang muslim tidak membebani dirinya dengan suatu amalan yang di luar kemampuannya. Jangan memberatkan. Seperti tadi, sholat malam terus gak bakalan tidur, puasa terus gak bakalan berbuka. Siapa yang sanggup? Ya, ini memberatkan. Ikuti syariat Rasulullah SAW, maka itu yang lebih apa? Yang lebih baik. Ya, tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan, "Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana semangatnya mereka. Ya, semangat yang luar biasa untuk beramal saleh. Ya, sekalipun semangat mereka tadi diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat boleh, tapi harus tetap sesuai dengan garis yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai melenceng. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah ya, bolehnya marah. Ya, bolehnya marah ketika melihat penyimpangan. Ya, Rasulullah SAW marah ketika melihat beberapa para sahabat Nabi SAW melakukan amalan-amalan yang memberatkan diri mereka melampaui batas dari garis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah marah. Dan ini marah pada tempatnya. Marah itu tidak semuanya tercela. Ya, ada kalanya marah itu malah dianjurkan dan terpuji. Ya, marah tatkala hukum Allah Subhanahu wa taala ya dihina, dilecehkan. Nah. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa seorang semakin berilmu, semakin bertakwa, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat amal solehnya. Ya. Dari sini dapat kita ketahui kesalahan sebagian orang yang mengatakan ya bahwa seorang apabila sudah nyampe pada tingkatan hakikat makrifat malah apa? Gugur dari kewajiban. Ya. Wah, dia mah udah enggak sholat. Kenapa enggak sholat? Karena sudah sampai tingkatan hakikat makrifat. Sudah gugur kewajiban sholat. Tentu ini adalah pemahaman yang batil. Pemahaman yang batil. Karena ibadah itu enggak pernah gugur. Ya, gugurnya kapan? Kalau udah mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Lihat Nabi Muhammad SAW, orang yang paling bertakwa, orang yang paling berilmu, apakah gugur dari ibadah kepada Allah SWT? Enggak. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah sholat malam sampai apa? Bengkak kakinya. Aisyah sampai nangis kasihan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, Anda sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, ngapain ngoyo-ngoyo gitu ya. Nabi SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah saya enggak pengin untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Justru dengan kita beribadah kepada Allah, berarti kita mensyukuri nikmat nikmat Allah SWT. Tanda syukur seorang hamba adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara faedah penting dari hadis yang mulia ini, hendaknya bagi seorang itu bersikap tengah-tengah. Ya, bersikap tengah-tengah. Jangan meremehkan dan jangan juga berlebihan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian itu umat yang pertengahan. Jangan sampai meremehkan dan jangan sampai berlebih-lebihan. Ya. Nah. Kata Ali bin Abi Thalib, dinullah bainal ghali fi wal jafi anhu. Agama Allah itu antara dua, ya, dua garis. Ada orang yang meremehkan dan ada orang yang berlebih-lebihan. Ya, maka seorang Muslim jangan berlebih-lebihan dengan memberatkan dirinya. Karena biasanya orang kalau memberatkan dirinya, ya, memberatkan dirinya, akhirnya suatu saat apa? Frustasi dan meninggalkan amal. Nah, ini penting. Antum semangat belajar boleh. Bagus, semangat. Tapi juga jangan berlebihan. Masya Allah, saking semangatnya malam gak pernah tidur. Tapi kalau di kelas tidur. Ya. Ini apa? Hulu. Ada orang misalkan, wah, saya harus semangat belajar. Akhirnya gak pernah istirahat. Ya, gak pernah mainan. Ya, gak pernah ngobrol dengan temannya pun gak pernah. Pokoknya waktunya adalah untuk apa? Ya, belajar ilmu agama terus. Ya, ini keliru juga. Keliru juga. Jadi badan kita juga punya hak untuk istirahat, untuk tidur. Jadi berikan waktunya tidur, ya tidur. Waktunya ya belajar, ya belajar. Tapi juga jangan meremehkan, nyantai. Ya, terlalu nyantai. Enggak waktunya sekolah berharap libur. Ya, moga-moga ustadznya besok libur. Sering berharap libur. Ya. Bahkan dikasih libur berharap ditambah lagi. Nah. Ya, itu namanya juga apa? Meremehkan. Jadi jangan kita berlebih-lebihan, tapi juga jangan apa? Meremehkan. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita nyicil jawab pertanyaan. Bolehkah bersumpah dengan sumpahnya Nabi seperti walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ataukah ini khusus untuk Rasulullah SAW? Perhatikan satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa al-aslu adamul khususiyah illa bidalil. Hukum asalnya tidak ada yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau ada dalilnya. Jadi hukum asalnya apa yang dilakukan Nabi itu juga apa? Boleh dilakukan oleh umatnya. Sampai kita punya dalil bahwa itu adalah khusus untuk Nabi. Selama kita tidak punya dalil bahwa itu khusus untuk Nabi, berarti apa? Itu mencakup untuk umatnya juga. Karena Rasulullah adalah pemimpin kita. Rasulullah adalah figur kita, teladan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik untuk kalian. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Misal, bolehnya nikah lebih dari 4. Khusus untuk Nabi itu. Jangan sampai nanti ada santri nikah, ya, istrinya 9. Kenapa? Saya ingin menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Kenapa? Oh, Rasulullah aja istrinya 9, 10. Ya. Ini ada dalil bahwasanya itu khusus untuk Rasulullah. Nggak boleh ditiru. Ya. Nah, dan kebanyakan kekhususan Rasulullah SAW itu dalam masalah pernikahan. Ya, boleh nikah tanpa wali. Itu khusus untuk Rasulullah SAW. Seperti nikah sama Zainab, oh, langsung walinya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saksinya dari Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Makanya Zainab kalau kumpul sama istri-istri Nabi yang lain, beliau membanggakan itu. Kalian wali-walinya adalah orang tua kalian, sedangkan saya walinya adalah ya zat yang di atas langit. Itu khusus untuk Nabi, jangan ditiru. Ya, jangan ditiru. Ntar ngajak lari akhwat, ya, alasannya niru, ya, Zainab binti Jahas. Ya, cukuplah walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu orang tuamu. Taib Ustaz, apa hukumnya operasi plastik bertujuan untuk menutup bekas luka? Boleh. Ya, kalau tujuannya adalah untuk menutup luka, cacat, maka boleh. Ya. Perhatikan, operasi itu terbagi menjadi dua. Operasi untuk menutup luka, ya, atau cacat, maka ini adalah diperbolehkan. Tapi kalau operasi sekedar untuk kecantikan, ketampanan, ganti kelamin, ya, atau ya biar tampil lebih keren, lebih cantik, dan ini banyak, ya, maka ini hukumnya haram, ya, hukumnya haram, ya. Ini perhatikan. Contoh, misalkan ada orang, misalkan juga kadang apa operasi giginya dirapikan biar kelihatan apa lebih cantik, maka ini nggak boleh. Tapi kalau maaf, misalkan ada yang giginya ini cacat, maju ke depan gitu kan. Nah, kemudian dia operasi biar lurus, rapi, maka ini boleh. Karena tujuannya bukan untuk kecantikan, bukan untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk apa? Menghilangkan cacat. Jelas ya? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Bagaimana cara kita mengetahui syubhat? Mohon penjelasannya. Gampang. Cara mengetahuinya dengan ilmu. Dengan Al-Quran, dengan hadis. Kalau antum punya ilmu, antum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Syubhat itu kan kerancuan, gak jelas. Iya kan? Gak jelas. Ibaratkan kalau kita di tengah kegelapan, lampu mati, listrik mati, ya, kemudian ada misalkan yang nyenggol kita, kita gak tahu nih yang nyenggol kita ini orang ataukah kucing ataukah ular, kita gak ngerti. Tapi kalau lampunya nyala, kita bisa tahu apa ini yang ada di hadapan kita. Ya. Nah, demikian juga ayol ehwa, syubhat, syubhat itu kerancuan. Tatkala tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau antum punya ilmu, berarti antum punya cahaya, maka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ilmu itu bagaikan cahaya. Ya. Nah, makanya bagaimana caranya untuk menghilangkan syubhat? Ya, ilmu. Ya, ya, ilmu, perkuat ilmu, kemudian tanya kepada para ulama. Salah satu wasiat yang sangat bagus yang diwasiatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah kepada murid kesayangan beliau, yaitu Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan apa? La taj'al qalbaka kasafinjah. Jangan jadikan hatimu itu seperti apa? Spon. Setiap ada syubhat langsung ya meresap. Ya, walakin ij'al qalbaka kasujajah. Tetapi jadikan hatimu itu seperti apa? Kaca. Ketika ada air, ya, yang lewat gak langsung nembus. Begitu juga maksudnya, ketika kita ada syubhat, jangan langsung diserap begitu saja. Ya, karena syubhat itu bisa jadi malah merusak akidah kita, iman kita. Tetapi apa? Tangkislah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Tentu ini membutuhkan ilmu. Apa hukumnya nonton bioskop untuk hiburan? Emang ada di sini? Ya. Bioskop apa ini? Bioskop itu hanya sekedar alat ya, alat. Ya, maka tergantung apa yang ada yang kita lihat. Ini sama seperti TV misalkan. Maka nanti tergantung isinya. Kalau isinya adalah film-film yang mungkar, yang maksiat, dan ini yang paling banyak, maka hukumnya adalah haram. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Hukum itu sesuai dengan tujuannya. Ya. Jadi nanti kita gak bisa juga secara mutlak, karena ini belum jelas, ini bioskop apa dulu. Bisa jadi mungkin isinya adalah bioskop, nonton bioskop, gak taunya isinya tentang pelatihan manasik haji. Nah, boleh. Tapi kalau maksudnya adalah tentang film misalkan, ya film-film, apalagi film-film zaman sekarang, film-film yang isinya cuma ngajarin pacaran, cinta-cintaan, ya, maka ini apa? Tidak diperkenankan. Sopoy. Taib, bagaimana dengan perkataan para ulama, kullu mu'min muslim walaysa kullu muslimin mu'minan. Sahih, ini benar. Jadi tingkatan mu'min itu lebih tinggi daripada apa? Muslim. Ini kalau dibedakan. Ini kalau dibedakan. Ya, setiap mu'min berarti pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim pasti beriman. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman, kata Allah, ya, jangan kalian mengatakan beriman, tapi katakanlah apa? Kami Islam. Ya, kalian cuma Islam saja tapi belum beriman. Kenapa? Karena iman itu lebih tinggi daripada Islam. Ustaz, apakah boleh ada seorang laki-laki yang mengatakan inni uhibbuka fillah kepada saudaranya? Kalau boleh, apa dalilnya yang secara tegas yang membolehkan hal itu? Masya Allah, nanya dalil ya. Ya, bagus sih. Cuma kadang-kadang ustadz gak apal dalilnya. Ada dalilnya, ya. Di antaranya, misalkan Nabi SAW pernah mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal dalam hadis, ya, ya Mu'ad, inni la uhibbu. Ya, fala tada'anna an taqula fi duburi kulli shalah, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Di situ Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal apa? Inni la uhibbu. Saya mencintaimu. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Nabi berarti boleh juga dicontoh oleh yang lainnya seperti tadi kira-kira. Ini hadis semua perawinya mengatakan apa kepada bawahnya, innila uhibbuk. Itu disebut dengan hadis musalsal bil mahabbah. Ini Nabi mengatakan pada Mu'ad, Mu'ad nanti menyampaikan kepada muridnya begitu juga, innila uhibbuk. Nanti begitu seterusnya. Ya. Saya punya ini hadis musalsal bil mahabbah ini. Ya, nyambung sampai kepada Rasulullah. Kalau antum mau, nanti kapan-kapan lah. Taib, juga ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Ya, siapa yang mencintai saudaranya, maka hendaknya apa? Mengabarinya, ya, mengucapkannya. Karena dengan kita mengucapkannya, menyampaikannya, itu akan menyenangkan saudara kita. Ya, antum kalau misalkan punya teman-temannya jauh, kemudian dia mengatakan uhibbuka fillah, itu akan membuat apa? Senang. Ya, uhibbuka fillah. Tapi ingat, jangan salah gunakan kalimat ini bukan pada tempatnya. Ya, bukan pada tempatnya. Satu, bukan pada tempatnya kalau antum mengucapkan ini pada selain lawan jenis. Kepada akhwat, ana uhibbuki fillah. ini bahaya ini, ya bahaya. Apalagi antum masih ya masa-masa syubhat dan syahwat. Nah ini demikian juga kalau antum mengatakannya kepada sesama jenis tapi ada balutan syahwat. Nah ini juga nggak boleh. Perhatikan itu, ini nggak main-main ini. Ada orang mungkin mengatakan kepada saudaranya, ana uhibbuka fillah, tapi ada maksudnya, ya, nggak taunya dia apa, ada, ya gitulah, ya, nggak taunya dia ada, ya, seneng sesama jenis. Nah ini bahaya, ini nggak boleh juga. Jadi ana uhibbuka fillah, yakni dalam agama. Maka ini boleh, ya ini boleh, tapi tidak boleh sampai seperti tadi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.